pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan itu dengan jiwa ini bersih. Aku mencintai engkau begitu besar tak terbanding. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Gunung kepingan dinar tak bisa mengalahkan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersayang kalahkan keting. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. My precious diamond.